Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada majelis kita yang kita harapkan barokahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya barokah diterangkan oleh para ulama diambil dari kata al-birkah, yani adalah kumpulan air. Maknanya adalah az-ziyadatu wan-nama. Secara bahasa artinya adalah bertambah dan berkembang. Itulah yang namanya barokah. Namun, yang dimaui barokah dalam suatu keadaan atau dalam suatu amalan serta suatu hal yang kita miliki adalah diterangkan para ulama subutul khairil ilahi, yakni tetap langgengnya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang diharapkan tadi. Seorang duduk yang menjadikan duduknya di majelis ilmu berbarokah, yakni dikala kebaikan tersebut tetap ada pada dirinya. Kapan kebaikan seorang dikala dia belajar ilmu agama? Kapankah kebaikan diraih oleh seorang dikala dia duduk dalam ilmu agama? Yaitu dikala orang tersebut duduk mencari ilmu dalam rangka untuk diamalkan. Inilah yang namanya barokah. Bukan dengan sekedar banyaknya perbendaharaan, bukan dengan sekedar banyaknya pengetahuan dan wawasan. Namun ilmu itu akan menjadi barokah kalau membuahkan amalan yang soleh. Adalah orang-orang Yahudi. Mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mendapatkan kebaikan, justru mendapatkan laknat Allah disebabkan karena mereka tidak mau mengamalkannya. Dan sebaliknya orang-orang Nasrani, yang mereka orang yang bersemangat dan antusias di dalam melakukan kebaikan-kebaikan amalan, namun ternyata dengan kesemangatan yang tanpa dibekali ilmu dan dasar yang benar, mereka pun disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka jadilah kebaikan bagi orang yang belajar. Yang akan berbarokah ilmunya adalah dikala dia belajar dalam rangka untuk diamalkan, bukanlah sekedar belajar sebagai pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka masih meneruskan tentang pelajaran dalam salasatil usul, tiga pokok dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Masuk pada pokok yang kedua, yakni ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Islam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus kita ketahui amaliyah yang diperintahkan dan amaliyah yang dilarang, yang semua itu harus didasari dengan dalil. Dan kemarin telah kita jelaskan tentang sumber-sumber pengambilan dalil. Yang diambil dari berapa sumber? Berapa sumber pengambilan dalil, Pak Sugeng? Kemarin? Di sini atau bukan? Khairan insyaAllah. Di sini ya. Dari berapa? Dari dua, dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang disepakati. Yang kedua perkara itu, ini merupakan sumber hukum secara mutlak, yakni Al-Quran dan Sunnah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ditolak. Dan para ulama usul menerangkan masadirul adillah khamsah, dan sumber yang lainnya atau sumber-sumber di dalam pengambilan hukum ada lima. Yang pertama Al-Kitabu, Al-Quran. Yang kedua As-Sunnatu. Wahadhani mutafaq alaihima. Dan dua perkara ini disepakati oleh para ulama seluruhnya merupakan sumber pengambilan dalil. Dan yang ketiga adalah ijma'ul ulama, yakni ijma' kesepakatan para ulama. Ijma' kesepakatan para ulama. Namun dipersyaratkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dua perkara di atas sepakat sebagai sumber hukum secara mutlak. Adapun ijma' ulama kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-qiyasus sahih, qiyas yang sahih, kalau dipenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, qiyas akan bisa dijadikan sebagai dalil kalau qiyas itu sahih, bukan qiyas yang salah. Qiyas adalah menggambarkan satu keadaan dengan keadaan yang serupa karena adanya alasan yang sama untuk menyimpulkan suatu hukum. Qiyas adalah menggambarkan keadaan yang sama dengan keadaan yang lain, dengan alasan yang sama untuk menyimpulkan suatu hukum. Barakallahu fikum. Ini dipakai oleh para ulama. Dipakai oleh para ulama yang namanya qiyas kalau itu benar. Namun kalau di sana qiyas ada dua. Yang kedua qiyasun ma'al farid atau qiyasun fasid. Qiyas dengan adanya perbedaan dan juga rusak. maka ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagai contoh yang dilakukan oleh iblis, dikala dia mengkiaskan antara tanah dengan api, maka kata iblis, api lebih baik daripada tanah. Maka ini adalah salah. Karena kalau kita melihat kemanfaatan tanah adalah lebih banyak dan lebih besar daripada api. Sehingga kias ini adalah ma'al farik, bersama dengan perbedaan yang sesuai dengan kenyataan. Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun qiyasus sahih, sebagai contoh seorang mengatakan, seandainya di dalam ilmu waris dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau menyatakan, kalau seandainya seorang mati hanya meninggalkan bapak dan ibunya saja, tidak ada ahli waris yang lainnya, maka harta tersebut yang mewarisi adalah bapak dan ibunya. Allah mengatakan, fawarisahu abawahu, maka yang mewarisinya adalah kedua bapaknya. Fali ummihi thulus, ibunya mendapatkan sepertiga, bapaknya mendapatkan sisanya, 2/3. Muncul suatu permasalahan yang tidak didapatkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seorang mati meninggalkan istri atau suami, ibu dan bapaknya. Dia tidak memiliki keturunan, hanya meninggalkan istri dan suami dan tidak memiliki saudara, ibu dan bapaknya. Maka istri dan suami mengambil bagiannya, istri atau suami mengambil bagiannya, dan sisanya diberikan kepada bapak dan ibu. Berapa bagiannya? Maka kata Umar, kalaulah seandainya tidak ada istri dan suami, ibu hanya 1/3 dan bapak 2/3. Kalau begitu, tatkala istri atau suami yang ditinggalkan sudah mengambil bagiannya, maka demikian pula ibu hanya mendapatkan 1/3 sisa dari apa yang telah diambil bagian oleh suami dan istri. Dan sisanya diberikan kepada bapaknya. Difahamin ya? Dan ini sahih. Kenapa? Karena ketika harta tersebut utuh, tidak ada yang mewarisi dari orang yang memiliki hubungan darah. Karena suami dan istri adalah asalnya orang lain, sehingga mereka tidak bisa menerima sisa yang ada, hanya mendapatkan bagian yang Allah berikan kepadanya. Nah, berbeda kalau seandainya orang yang memiliki hubungan darah, maka mereka bisa mengambil sisa yang ada. Nah, maka di sini suami dan istri diberikan, atau istri diberikan bagiannya, maka sisanya diberikan kepada ibu 1/3 dari sisa yang ada, dan sisa yang ada lagi 2/3 untuk bapaknya. Nah, ini kias yang sahih, maka digunakan sebagai dalil. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini yang keempat adalah kias sahih, namun dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, alla yujada nassun minal kitab wala minas sunnah. Syaratnya qiyas akan bisa dijadikan dalil apabila tidak didapatkan adanya nas dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Kalau didapatkan dalam suatu permasalahan nas dalam Quran dan sunnah, maka qiyas tidak bisa dikedepankan. Namun harus Quran dan sunnah yang dikedepankan. Syarat yang kedua adalah wa alla yukhalifu an-nassa, tidak menyelisihi nas Al-Quran dan sunnah. tidak menyelisih nas Al-Quran dan sunnah. Walal ijma' dan tidak pula ijma' kesepakatan. Nah, sehingga dari sini yang namanya kias adalah bukan menjadi hal yang pertama untuk dijadikan sebagai dalil. Namun dalil adalah kembalinya kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, adapun sumber pengambilan dalil yang kelima adalah qaulus sahabi. Ucapan seorang sahabat. Ucapan seorang sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil. Namun dengan syarat. Syaratnya adalah sebagaimana dalam ijma', yakni tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah, maka ditolak. Sehingga qaulus sahabi, ucapan seorang sahabat, akan diterima dan dijadikan sebagai hujjah dikala tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. 6. Seandainya ada orang mengatakan, tapi ini ucapan Ali, ini ucapan Fulan, ini ucapan Fulan. Sebagai misal, bahwasanya kawin mut'ah dahulu pernah diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa perang Khaybar. Namun kemudian hanya sekali itu saja, sehari itu saja. Kemudian beliau melarangnya. Naam. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma belum mendengar hadis tentang pelarangan kawin mut'ah. Maka ketika ditanya apa hukum kawin mut'ah, beliau berpendapat boleh ketika itu. Namun setelah disampaikan hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib tentang pelarangan kawin mut'ah, maka beliau tarajuk kembali dan menyatakan kawin mut'ah itu dilarang. Nah sekarang, terus ada orang mengatakan kawin mut'ah itu boleh. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, salah seorang sahabat. Nah, namun ternyata bertentangan dengan nas hadis. Yaitu Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan kawin mut'ah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya apa yang diizinkan dahulu itu dihapus. Dihapus. Berarti ucapan Ibnu Abbas ketika membolehkan bertentangan dengan hadis, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini demikian. Yang kedua, syarat kedua. Kapan ucapan sahabat bisa dijadikan sebagai dalil? Yaitu ketika tidak didapatkan alla yakuna lahu mukhalif. Tidak didapatkan seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Kalau ada di sana didapatkan salah satu dari sahabat Nabi yang menyelisihi pendapatnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. 6. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hanya sekedar qarinah saja. Penguat. 6. Namun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian bisa kita simpulkan yang namanya dalil yang menjadi pokok adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang lainnya ini disyaratkan kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah ternyata ucapan sahabat akan dijadikan sebagai hujjah dengan syarat yang demikian, maka bagaimana pula ucapan selain sahabat? Ucapan selain sahabat, ucapan manusia yang datang kemudian, yang mereka bukanlah orang-orang yang dilegitimasi, bukan orang-orang yang direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para sahabat Rasul mengatakan khairul nas qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Maka barakallahu fikum. Adapun setelah para sahabat dan generasi berikutnya, dalam riwayat hadis Aib Abdi Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma ya'ti min ba'dihim khulufun." Kemudian datang setelah para sahabat generasi-generasi penerus yang mereka tidak semuanya baik. Bahkan didapatkan pada mereka yaquluna ma la yaf'alun wa ya'maluna ma la yu'marun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ilmu ada, namun amalan ditinggalkan. Wa ya'maluna ma la yu'marun, justru mengamalkan amalan-amalan yang tidak diperintahkan. Penyimpangan-penyimpangan. Maka kira-kira apakah mereka bisa dijadikan sebagai hujjah? Jawabannya tentu tidak. Oleh karena itu, seorang di dalam mengambil dalil tentu yang akan menjadi patokan Al-Quran dan Sunnah. Adapun ucapan orang-orang selain sahabat dan seterusnya adalah sebagai memandu kita untuk memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah. Namun dalil secara hakiki adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan oleh beliau, pokok yang kedua ini adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka kita akan masuk perincian yang ada. Qala rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, wa huwa salasu maratib. Dan agama Islam ini memiliki tiga tingkatan. Agama Islam ini memiliki tiga tingkatan. Yang tingkatan tentunya satu dengan yang lainnya memiliki keutamaan. Tingkatannya ada tiga. Apa saja itu? Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Islam, Iman, dan Ihsan. Tiga tingkatan. Hal ini didasarkan dengan hadis Jibril alaihi salam yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Dikala malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratil rajul, yaitu beliau menyerupakan diri sebagai seorang manusia. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau di sekeliling para sahabat. Maka bertanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tingkatan-tingkatan Islam. Dimulai dari fa akhbirni anil Islam. Maka Rasul menyebutkan rukun-rukun Islam. Kemudian fa akhbirni anil iman, menyebutkan rukun-rukun iman. Kemudian ditanya tentang fa akhbirni anil ihsan, tentang ihsan, menyebutkan rukun daripada ihsan. Maka menunjukkan bahwasanya di sini kata para ulama adalah tiga perkara ini merupakan tingkatan-tingkatan Islam. Apa maksud bahwasanya Islam ini memiliki tiga tingkatan? Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Makna inna dina salasu darajat. Maknanya adalah agama Islam ini memiliki tiga derajat. Ba'duha a'la min ba'din. Sebagiannya lebih tinggi derajatnya daripada sebagian yang lain. Wa awwalu martabatin min maratibid din hiyal Islam. Dan tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan agama ini adalah Islam. Maknanya orang tersebut melakukan syariat-syariat Islam yang terkait dengan rukun-rukunnya. Ini tingkatan pertama. Yang kedua, summa badahal iman. Kemudian setelahnya, tingkatan di atasnya adalah al-iman. Yang maknanya mereka, orang-orang tadi, dikala melakukan syariat berupa syahadat, sholat, zakat, siam, dan haji serta seterusnya, hatinya pun meyakini, didasari karena keimanan, ketundukan kepada Allah, membenarkan janjinya, iman kepada akhirat, dan iman kepada Rasul serta kepada kitab-kitab Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang yang sholat, mereka melakukannya karena dasar iman. Sebagiannya coba, dahulu mungkin kita masih ingat di masa kanak-kanak. Kadang kalau sholat ke masjid karena daripada disabet wong tuane, ya. Iya apa enggak? Bukan didorong karena keimanan. Nah, sholatnya sah, kita katakan sah sholatnya, ya. Namun apakah dia itu didasari karena keimanan, karena wedi wong tua? Nah, sehingga di sini keimanan maknanya orang tersebut di samping dia melakukan syariat Islam, namun pendorongnya adalah karena dasar keimanan, sehingga lebih tinggi daripada orang yang dia itu sekedar melakukan syariat lahiriah. Nah, syaratlah lahiriah. Siam juga demikian, puasa dan seterusnya. Nah ini, kemudian tingkatan summa ba'daha, kemudian tingkatan berikutnya adalah al-ihsan, yaitu orang yang muhsin, orang yang ihsan. Apa makna ihsan di dalam ibadah? Yaitu orang tersebut di samping melakukan syariat lahiriah yang didasari karena keimanan, ketika melaksanakannya pula dia selalu merasa terus diawasi oleh Allah atau seakan-akan dia sedang melihat Allah, sehingga terdorong untuk khusyuk, sehingga terdorong untuk mendep-dep meminta dengan penuh kesungguh-sungguhan. Nah, lah kira-kira semua orang yang sudah sholat karena dasarnya iman, apakah merasa diawasi Allah? Okay. Sehingga di sini inilah tingkatan-tingkatan Islam. Bukan dipahami oleh sebagian muslimin yang mereka menyatakan tingkatan-tingkatan Islam itu ada tiga juga. Yang pertama tingkatan syariat. Maknanya kalau kita masih bodoh seperti ini, ya wajib melakukan sholat, melakukan ketaatan, wajib meninggalkan yang haram. Maka kalau Anda sudah kuat dalam ibadah dan tekun dalam ibadah, akan meningkat kedua menjadi tingkatan ma'rifat. Engkau mengenal Allah, maka boleh meninggalkan beberapa kewajiban. Boleh meninggalkan beberapa kewajiban. Kalau sholat, ya tidak jamaah, tidak apa-apa. Kalau syarat ini gugur dari Anda. Kemudian kalau sudah terus ditekuni yang demikian, akan naik kepada tingkatan hakikat, yang berujung kepada wahdatul wujud, menyatu dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi yang haram baginya. Nah, maka ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita meyakini bahwasanya manusia terbaik dan paling bertakwa serta yang paling tinggi tingkatan agamanya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau walaupun tingkatan yang tinggi telah diraih, masih menjaga yang namanya syariat. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau terkagum dan terheran. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik. Naam wahai Rasulullah, engkau telah diampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Namun kenapa engkau masih mau taqumul lail hatta tatafatar qadamak? Engkau masih mau melakukan sholat malam yang itu sekedar sunnah saja sampai kakimu bengkak? Lihatlah Nabi mengatakan apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakuro? Apakah tidak pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Inilah contoh yang diajarkan Nabi kita. Semakin seorang mengenal Allah, maka semakin dia akan mendekat kepada Allah dengan ketakwaan, melaksanakan ibadah dan meninggalkan larangan. Tidak seperti dipahami oleh sebagian orang yang salah memahami. Mereka mengatakan, kalau Anda masih baru-baru, maka Anda terkena syariat. Wajib sholat, wajib zakat, wajib zikir, dan seterusnya. Kalau sudah ditekuni, sampai terus merasa dekat dengan Allah, maka naik menjadi tingkatan ma'rifat. Engkau sudah kenal dengan Allah. Gugur beberapa kewajiban, beberapa syariat. Kalau semakin ditekuni dan zikirnya semakin kuat, maka Anda akan bisa menyatu diri Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan tingkatan hakikat atau wahdatul wujud. Kalau sudah sampai tingkatan ini, tidak ada lagi keharaman bagi Anda. Nah, maka ini adalah suatu pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang menyimpang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni atqakum lillah wa akhsha." Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling takut kepadanya. "Walakinni usolli wa anam." Akan tetapi aku sholat malam dan aku juga menyempatkan tidur di malam hari. "Wa atazawwajun nisa." Dan aku juga masih menikah dengan kaum wanita. Jalan yang halal. Jalan yang halal. Naam. Dan beliau mengatakan, "Wa asumu wa uftir." Aku kadangkala siam puasa, kadangkala tidak berpuasa, yakni puasa sunnah. Naam. Lihatlah Rasul mencontohkan yang demikian. Sehingga di sini, pembagian yang benar kalau kita mengatakan Islam ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang benar ada tiga. Yakni Islam, iman, dan ihsan. Apa maksudnya kata Syekh? Maka kata beliau, fadairatul islami wasi'ah. Maka ketika digambarkan tadi Islam, iman, dan ihsan. Maknanya, kalau kita gambarkan bagaikan bulatan, maka Islam bulatan yang luas. Kemudian iman bulatan di dalamnya. Ihsan bulatan kecil di dalam iman tadi. Maknanya adalah semua orang yang telah mengerjakan syarat Islam, rukun-rukun Islam, belum tentu dia didasari keimanan. Nah, dan orang yang dia melaksanakan syarat Islam dengan didasari keimanan, belum tentu dia sudah sampai tingkatan ihsan. Di dalam melakukannya, diawasi oleh Allah. Ya apa enggaknya? Kita mungkin sudah terdorong, wah, sholat wajib. Jadi saya sholat dibayar, enggak dibayar, dipuji, enggak dipuji, saya tetap sholat. Karena ini merupakan bentuk keimanan saya kepada Allah. Namun kadangkala kita sholatnya masih gerambiang ya, kesana kemari. Belum merasa diawasi oleh Allah atau kita tidak merasa Allah melihat kita atau kita seolah-olah melihat Allah. Nah ini tadi. Nah barakallahu fikum. Bagaimana kalau sudah ihsan? Apakah gugur kewajiban? Tidak gugur kewajiban ya. Jadi tidak gugur kewajiban. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh di sini, fadairatul islami wasi'atun. Maka lingkaran Islam, cakupan Islam ini sangat luas. Al-munafikuna yadkhuluna fiha idang qadu ilal Islam. Orang-orang munafik ini masih masuk dalam kungkungan. Kungkungan cakupan Islam kalau mereka mau tunduk kepada syariat. Ya. Gak tau ikhlas, gak ikhlas, pokoknya kelihatan sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, tidak musyrik, ya tetap dia dikatakan Islam. Namun iman atau belum, nah ini tadi. Nah kemudian kata beliau, idza shallu ma'al muslimin wa raka, ini kata dirinci tadi. Nah, maka wa'amilu al-amala dhahira yusammunal muslimin. Orang munafikin kalau mereka menampakkan syarat-syarat yang nampak dari Islam ini, mereka sholat bersama kaum muslimin, mereka juga melakukan syarat yang lainnya, tetap dikatakan sebagai muslim. Naam. La ilaha illallah afan. La ilaha illallah. Dan di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya demikian. Apakah mereka dikatakan mukmin? Tidak. Orang munafikin tidak dikatakan sebagai mukmin, namun dikatakan sebagai Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-9. Wa minan nasi may yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Ini tentang ayat munafikin yang pertama. Di antara manusia ada orang yang menyatakan saya beriman. Maknanya saya telah sholat, telah zakat, telah puasa, bahkan ikut berjuang bersama Nabi. Namun Allah katakan fahum la yu'minun. Maka mereka tidaklah beriman. Dibuang sifat beriman dari mereka orang-orang munafikin. Kenapa? Karena mereka hanya melakukan syariat lahiriah saja. Nah, syariatlah lahiriah. Sementara hatinya bukan karena keimanan, hatinya bukan karena harapan akhirat. Namun apa kata Allah Ta'ala? Yuro'unan nasa. Mereka ingin mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Bukan karena ikhlas. Bukan karena keikhlasan. Nah, di sini. Jadi dipahami nggih? Islam ada berapa tingkatan? 3. Apa saja? Islam, iman, dan ihsan. Maknanya bagaimana? Orang yang Islam adalah mereka yang mengamalkan syariatlah lahiriah. Sholat, zakat, puasa. Ikhlas, enggak ikhlas namanya Islam. Tadi. Nah, munafikin ataupun tidak namanya Islam, Muslim. Nah, namun iman adalah amanan batin. Mereka dikala melakukan syariat-syariat tersebut, betul-betul didasari dalam lubuk hatinya karena keimanan. Karena keimanan. Lebih tinggi mana Islam dengan iman? Iman. Karena lebih sedikit orangnya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Apa ihsan maknanya? Merasa diawasi oleh Allah atau seolah-olah melihat Allah. Nah, lah ini demikian. Maka di sini tidak semua orang yang sudah iman sampai derajat ihsan. Nah, karena lebih sedikit. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini diterangkan oleh beliau, wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan-tingkatan yang tiga tadi memiliki rukun-rukun. Memiliki rukun-rukun. Farkanul islami khamsatun. Dan rukun Islam ada 5. Yakni syahadati an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa yuqimus shalah, wa yu'tuz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hajjul bait. Mohon maaf ya. 6. Rukun-rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan atau mengeluarkan zakat. Yang keempat, siam di bulan Ramadan. Dan yang kelima, tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau melakukan haji ke Baitullah, ke Mekah, kalau engkau mampu mengadakan perjalanan. 6. Maka diterangkan oleh beliau, fafasarul islama bi'annahu hadhil arkan al-khamsah. Maka Nabi menafsirkan Islam dengan rukun yang lima ini. 6. Rukun yang kelima, yang lima ini. Dan barakallahu fikum, kata beliau, wa anna hadhil khamsah laysat hiyal Islam kullaha. Bahwasanya lima perkara ini seandainya dilakukan bukan maknanya Islam seluruhnya pada lima itu saja. Maknanya berarti kalau orang sudah melaksanakan lima perkara ini, maknanya adalah belum sempurna Islamnya. Nih. Karena Islam bukan lima ini saja. Lakinnaha arkanuhu wa mabanihi allati yaqumu 'alaiha. Akan tetapi lima perkara tersebut hanyalah rukun-rukun yang dibangun di atasnya syariat Islam yang lainnya. Wa baqiyatul masyru'at mukammilatun wa mutammimat li hadhil arkan. Dan syariat-syariat Islam yang lainnya, apakah berupa akhlak, berupa hukum-hukum muamalat, ataukah juga di sana tentang adab-adab di dalam bergaul, bertetangga, berumah tangga dan sebagainya, ini semua merupakan penyempurna bagi rukun-rukun ini. 6. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna keislamannya adalah orang yang bisa menjadikan muslimin yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. 6. Kadangkala kita mendapatkan seorang lima yang tadi sudah dilakukan, namun lisannya menyakiti muslim yang lain. Ya. Apakah maknanya berarti kalau lima sudah sempurna? Belum. Kata Rasulullah, kesempurnaan Islam seseorang sehingga menjadikan muslimin yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. 6. Barakallahu fikum. Ini rukun-rukun Islam ada lima. 6. Dan bagaimanakah penjelasan rukun-rukun Islam secara lebih terperinci insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. 6. Karena sudah masuk waktu sholat, maka sholat ya. Ini kapan deh? Masjid. Nih. Sudah masuk waktu sholat, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alamu bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.